Kalau kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul. Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Siapa anda? Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid. Siapa anda? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu. Siapa anda? Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.